الحمد لله الحمد الذي جعل شهر رمضان أنزل في القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ونحن من المسلمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin sidang semuanya dengan Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Karena dengan rahmatnya kita masih dianugerahi sehat walafiat. Sehingga pada hari ini kita bisa melangkahkan kaki dari tempat kerja kita masing-masing ke Masjid Baitul Ihsan ini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga langkah kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin kita semuanya kepada Allah. Tidak terasa kita sudah berada pada tanggal 16 bulan Syakban. Artinya dua minggu lagi kita telah masuk kepada bulan Ramadan. Bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, Qadjakum syahrun mubarakun tuftahu fihi ablabul jannah watuhlahu fil jahim watuhalu fi syayatin fihi laylatun khairun min afi syahr. Telah datang kepada engkau sekalian bulan yang penuh berkah, bulan yang dibuka padanya pintu surga, dikunci pintu neraka jahim, dirantai setan-setan, dan padanya ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Hadirin, setahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan yang lalu yang bukan bulan Ramadan ini, perjalanan hidup kita penuh dengan cobaan, penuh dengan godaan, penuh dengan ujian, yang kalau tidak hati-hati, tidak sedikit yang terperosok, tidak lulus ujian, dan bahkan mungkin pada Ramadan yang lalu masih berpuasa dengan keluarganya, tapi Ramadan tahun ini nanti terpaksa berpuasa di dalam penjara. Karena apa? Karena tidak dapat menggerakkan dirinya. Hadirin, orang yang tidak dapat menggerakkan dirinya adalah orang yang motivasinya tidak kuat. Motivasi hidupnya tidak lurus. Ya, tergoda atau bahkan terlena oleh segala macam gemerlap dunia ini, yang kalau dunia ini diturutin memang tidak ada habis-habisnya. Kalau kita lihat siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi misalnya, ternyata bukan orang-orang miskin, tapi orang-orang yang sudah cukup berada dari segi ekonomi. Tapi kita memang ingat sabda Rasulullah, "Lau kana ini ada bagian di dapin, apa ayah pun ada bagian." Kalau anak Adam itu saking kayanya punya emas satu lembar, apa aja punya ayah pun ada bagian, dia pasti ingin lembah emas yang kedua. Karena itu para ulama mengatakan, "Ghayatun nihayat linnasi la yudrun." Atas kepuasan manusia itu tidak ada. Selalu bertambah, bertambah, bertambah. Dulu sebelum punya rumah, dia mengatakan, "Aduh, alangkah senangnya kalau kita punya rumah sendiri." Setelah punya rumah sendiri, "Waduh, saya memang sudah punya rumah, tapi kalau dibanding dengan rumah sebelah sudah berdinding, lantainya sudah mengkilat, masa rumah saya masih seperti ini?" Akhirnya dia kerja keras. Siang dijaga, malam-malam dengan siang. Membanting tulang agar bisa membuat rumah yang lebih bagus. Setelah bisa membuat rumah, membangun rumah yang bagus, paling bagus di kampungnya, jangan dikira dia puas. Suatu hari dia jalan-jalan ke arah Bekasi, di pinggir Kalimalang, di tanah komplek Billy and Moon. Dia jalan, "Aduh, rumah saya sudah bagus di kampung saya, tapi ternyata dibandingkan rumah yang di Billy and Moon ini belum apa-apa." Akhirnya dia berjalan, sampai dia bisa memiliki rumah yang seindah yang dia lihat di Billy and Moon. Jalan-jalan ke timur ke arah Jakarta Sampurna, ternyata dia melihat perumahan yang mewah, Mas Naga. "Waduh, rumah saya sudah paling bagus di Billy and Moon, tapi dibanding dengan di Mas Naga, belum apa-apa juga." Karena itu para filosof mengatakan manusia adalah makhluk yang membelum. Makhluk yang suka berkata belum, belum, belum, belum, belum buat. Nanti dia sudah punya rumah yang paling bagus di Mas Naga. Waktu jalan-jalan ke Pondok Indah, dia bandingkan, ternyata yang paling bagus di Mas Naga dibandingkan dengan di Pondok Indah, belum apa-apa. Kalau contoh nanti sudah punya rumah yang paling indah di Pondok Indah, kebetulan dia tamasya ke luar negeri, ke Amerika Serikat, ke Los Angeles. Biasanya kalau ke Los Angeles, kemudian ada paket tour melihat rumah para bintang film di sana di Beverly Hills. Waduh, rumahnya para bintang film Hollywood itu luar biasa. Ada rumah yang tukang kebunnya saja, sebulannya dia harus menggaji untuk tukang kebunnya itu $20,000. Hanya untuk tukang tamannya. Rumah yang paling indah di Pondok Indah ternyata belum apa-apa dibandingkan di Beverly Hills, Los Angeles. Hadirin, oleh itu, kalau kita hanya menuruti terus dunia ini, tadi kata Rasulullah, tidak ada batasnya. Karena itu, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, karena dia meluruskan kembali motivasi hidup kita. Kalau dirumuskan hikmah Ramadan itu, yang pertama-tama adalah mengajak kita meluruskan kembali motivasi itu. Jangan hanya terlena dengan kebutuhan dunia. Dunia ini fana, dunia ini tidak langgeng, tidak abadi. Karena itu, hadirin, orang Jawa mengatakan kalau orang menuntut ilmu agama itu mengaji, ngaji. Kalau bahasa Indonesia, mengaji itu dari kata kaji, mendahami. Orang mengkaji pelajaran agama agar dia memperoleh sesuatu yang dalam bagi hidupnya. Tapi kalau dalam bahasa Jawa, ngaji itu dari kata songo dan siji. Songo itu 9, siji itu 1. 9 itu ganjil, 1 juga ganjil. Tapi 9 ditambah 1 jadi 10. Orang yang mengaji, orang yang belajar agama itu pengen orang jadi gelap. Hidupnya gelap. Sebab kalau tidak belajar agama, orang itu hanya dipelontoh oleh lubang 9 yang ada pada dirinya. Apa itu lubang 9? Lubang 9 itu kalau oleh kita dalam pewayangan kebabahan nawasom. Lubang yang 9 yang ada pada diri manusia ini suka membuat manusia terlena. Apa itu? Di kepala kita ada lubang-lubang mata 2. Di bak mata, hidung 2. 2 tambah 2 ada 4. Di bak hidung ada mulut 1. 4 tambah 1, 5. Kanan kiri, telinga 7. Nah, yang 2 mohon maaf. Yang ada di bawah. Manusia itu hidupnya sudah diplomit oleh lubang 9 ini. Kalau tidak hati-hati. Pengen pemandangannya indah-indah yang bagus-bagus, hanya urusan mata. Pengen yang harum-harum yang langit-langit, hanya urusan hidung. Pengen musik yang merdu, merayu-rayu, hanya urusan telinga. Pengen makan, minum yang sedap, yang nikmat, hanya urusan mulut. Dan lubang yang ke-8. Hanya urusan 9 itu. Renungkan itu. Kita itu pagi jadikan sore-sore, kita jadikan malam. Panting tulang sebetulnya dipelonco oleh lubang 9 itu. Nah, karena itu jangan sampai kamu dipelonco. Ingat, ada batasnya. Karena itu, jangan hanya memikirkan lubang 9, ingat lubang yang ke-10. Apa itu? Lubang kubur. Lubang kubur. Karena kita, kalau sudah masih dunia, kadang-kadang lupa dengan kubur. Hadirin, begitu puasa mengajak kita meluruskan motivasi hidup kita. Dan hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhir. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Mbak Surit, wah, sedang tenar-tenarnya. Wah, royalti dari nyanyian yang sepele tak gendong itu. Waduh, sampai puluhan miliar. Tapi dia tidak menikmati itu. WS Renda juga warga yang tidak mengirakan seperti itu. Kita pun juga tidak tahu kapan kita dipanggil. Tapi masalahnya manusia suka berbuat pasti untuk sesuatu yang tidak pasti. Urusan dunia itu sebenarnya tidak pasti. Tapi orang berbuat pasti. Tapi untuk yang pasti yaitu maut, manusia masih tidak berbuat pasti. Yaitu Ramadan mengajak kita meluruskan kembali motivasi hidup kita agar kita ingat bukan hanya mencari bahagia dunia tapi juga akhirat, bukan hanya mencari lahir tapi juga batin. Ibarat kendaraan, kalau sudah dipakai terus maka dia perlu bahan bakarnya ditambah. Tidak bisa kita pakai mobil terus menerus dipakai. Harus, kalau sudah terasa bahan bakarnya mau habis, maka dia harus menambah BBM. Ramadan adalah ibarat BBM. Apa itu BBM? Bulan barokah dan maghfirah. Bulan yang penuh berkah dan maghfirah. Kemarin, kendaraan yang bernama badan watak kita, jasa kita istirahatkan dulu. Kita isi dengan BBM, bulan barokah dan maghfirah di stasiunnya, yaitu pengisian solar premium atau Pertama. Kita berhenti, kita isi dengan apa? Dengan premium. Apa itu premium? Free dari makan dan minum. Kita freekan makan minum dulu, kita istirahatkan dulu. Agar kita tidak dipelonco hanya oleh makanan dan minuman. Mungkin bukan premium. Saya biasanya solar, ya solar. Memang pun selain premium juga solar. Solar apa? Solar yang rajin. Premium, pray dari makan dan minum. Dan solar, solarnya lebih rajin. Tapi solar yang rajin tidak ada gunanya. Kalau dia tidak mencegah dari fahsyat dan mungkar. Bahkan puasa kita nanti juga tidak ada gunanya. Kalau puasa itu tidak meningkatkan diri kita, sehingga diri kita menjadi orang lain yang bertakwa. Caranya gimana? Kendaraan yang pitam-pitam, dasarnya bukan premium, bukan solar, tapi Pertama. Apa Pertama? Pertahanan diri dari maksiat. Pertama. Orang yang kuat, pertahanan dirinya dari maksiat, inilah orang yang bertakwa. Sehingga itu, marilah kita jadikan bulan Ramadan tahun 1400 Hijriah ini benar-benar bulan pengisian BBM. Bulan yang barokah dan maghfirah. Dengan apa? Pertama tadi luruskan kembali motivasi hidup kita. Jangan mau dipeluncur hanya oleh masalah-masalah duniawi. L yang pertama, luruskan motivasi hidup kita. L yang kedua, lebur dosamu. Mari kita banyak istighfar dalam bulan Ramadan ini. Karena apa? Man soma Ramadan imanan bahagia saban. Ghafirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang puasa sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, beribadah dengan penuh muhasabah, yaitu koreksi diri, maka Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu. L yang pertama, luruskan motivasi hidup kita. L yang kedua, lebur dosa kita. Mari kita lebur bersama dengan memperbanyak istighfar. Yang ketiga adalah meningkatkan loyalitas kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena di bulan Ramadan kita banyak melakukan ibadah, maka ibadah-ibadah itu diharapkan bisa betul-betul meningkatkan loyalitas kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kita akan jadi khalifatullah dan di bumi. Kita diturunkan di bumi ini menjadi khalifat, menjadi wakil Allah. Sehingga itu dalam sebuah hadis kudsi, Rasulullah berkata, tahalaku bi akhlaqillah. Hiaslah dirimu dengan akhlaknya Allah. Kalau Allah itu Rahman dan Rahim, maka kita pun harus menyebabkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hadirin, Islam diminta berkembang dengan pesat. Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan Buddha yang terkuat di Asia. Kerajaan Majapahit dengan kerajaan Hindu yang terbesar bisa kemudian beralih menjadi Islam. Karena apa? Karena para mubalig yang membawa Islam yang ramah. Bukan Islam yang marah. Islam yang ramah. Irhamu mangfil adzi, yarhamukum mangfil sama. Sebarkanlah kasih sayang di muka bumi ini. Kasih sayanglah semua yang di muka bumi ini akan mengasih sayang kamu yang di langit. Jadi ajaran Islam adalah ajaran yang penuh keramahan, bukan yang marah. Luruskan motivasi hidup, lebur dosa kita, tingkatkan L yang ketiga, loyalitas kepada Allah. Yang keempat, L-nya lebar luaskan silaturahmi. Di bulan Ramadan kita berbuka bersama, tarawih bersama, memperbanyak ibadah secara bersama, itu juga antara lain hikmah dan untuk melebarkan silaturahim di antara kita umat Islam ini. Nah, hal yang kelima adalah Lailatul Qadar. Hadirin, fi ashril awakhir min Ramadan, di dalam 10 hari terakhir ada tanggal-tanggal ganjil, di salah satunya nanti ada yang disebut Lailatul Qadar. Malam Qadar, malam yang hening, sulit diterangkan, tetapi bagi para ulama, para sufi yang biasa menantikan Lailatul Qadar setiap Ramadan ini, maka disitulah suatu puncak suasana di mana terasa dekat sekali dengan Allah. Inilah Lailatul Qadar. Hadirin, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku ketemu malam itu, lalu apa yang harus aku lakukan? Ternyata Rasulullah menjawab, Quli, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau engkau ketemu malam Qadar itu, maka katakanlah, ya Allah, Allahumma innaka afuwwun, engkau ya Allah, Maha Pengampun. Oleh karena itu, ampunlah aku. tidak ada doa yang lain yang diasalkan, tapi hanya memohon ampun. Karena kalau kita bisa diampuni, bersih kembali, maka di ujungnya nanti kita betul-betul berhak termasuk yang berlebaran, yaitu yang Idul Fitri, kembali Fitri suci, kembali kepada kesucian. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya mendapat kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat mengamalkan segala ibadah yang diwajibkan oleh sunnahkan selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini benar-benar Ramadan yang mengantarkan kita meraih selamat kepada. Mudah-mudahan ibadah kita benar-benar mengantarkan kita kepada derajat taqwa. Dan dengan demikian, mudah-mudahan kita benar-benar memaknai kajian Ramadan tahun ini dan kita berserah semakin lama, semakin dekat. Makin dekat, makin dekat dengan Allah. Sungguh yang kita adalah tua-tua keladi. Umur kita makin tua. Oleh itu harus makin mengabdi. Tua-tua keladi, makin tua, makin mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kiranya yang akan bisa mengantarkan kita meraih hikmah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang meraih derajat takwa melalui ibadah Ramadan kita ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'an al-'adzim wa nafa'na bi fihi min ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru al-'adzim li wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah di khalaqal insan fi ahsani taqwim wa amarahum bi ihtisam bi dinil qawim dinul islam wa siratil mustaqim asyhadu an la ilaha illallah malikul zahim wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ad-da'i ila sabil salama min al-adabi al-jahim Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya asratullah ittaqwa wa rasulallah anakum turhamun. Maqal ta'ala fi kitabil karim. Ma'adhu ilan syaitan rajim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma aghfir lil mu'min wal mu'minat wal muslim wal muslimat ahya'in min wa amwat innaka samin qarib mujib da'wat wa ya qadir hasan. Allahumma ya Allah, engkau maha mendengar segala ucapan kami ya Allah, engkau maha melihat tempat dan kedudukan kami, engkau maha mengetahui ya Allah segala yang menyangkut diri kami, baik yang tersembunyi maupun yang nyata ya Allah, tak seperti pun yang terluput dari penglihatan dan pengawasan. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami, tolonglah kami, agar kami selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, beribadah dengan tulus dan mulus kepadamu. Allahumma ya Allah, ampunlah kami, ampunlah pula kedua orang tua kami, kasih sayanglah ya Allah keduanya, sebagaimana keduanya kasih sayang kami sejak kami kecil. Allahumma ya Allah, terangilah kalbu kami, sebagaimana engkau menerangi bumi dengan sinar mataharimu dari dulu hingga kini. Allahumma ya Allah, kami semua yang hadir di masjid ini adalah hambamu yang siap menjemput bulan suci Ramadan. Ya Allah, anugerah kami kekuatanmu hingga kami bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya dan mengantarkan kami semua menjadi hambamu yang bertakwa. Allahumma ya Allah, semoga engkau senantiasa memperindah akhlak kami, melimpahkan kesehatan atas jasad kami, membaikkan amal perbuatan kami. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada kebaikan dan jauhkanlah kami dari kejahatan. Penuhilah ya Allah segala kebutuhan kami, saya yang berkenan dengan kehidupan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Allahumma ya Allah, jauhkanlah negeri kami, bangsa kami dan segala bentuk malapetaka. Limpailah mereka ya Allah dengan karuniamu agar mereka tetap taat kepadamu. Allahumma ja'al dinana dinan fi sholatil salam wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salu khashain, wa qiyamana qiyamal khaifin, wa rukmana rukmal mutawakkin, wa sujudana sujudal mutawakkin, wa siyamana siyamal maqbulin. Rabbana adana anfusana fa lam tahfir lana tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana amana faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina nuran wa fi lana innaka ala kulli qadir. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan sama taquluna inda li awali wa akhir minka barasuna ya Allah ku anta khairu wasiqin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa til jannatan mabrur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.